Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pemahaman dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pedoman bagi kita dalam rangka membentengi diri kita dari perkara-perkara ataupun dari gangguan-gangguan makhluk ciptaan Allah Azza wa Jal. Pada pertemuan yang telah lalu, kita telah menyebutkan, menyinggung masalah yang berkaitan dengan makhluk ciptaan Allah, yaitu jin. InsyaAllah kita akan menyebutkan kalam para ulama mengapa jin tersebut mengganggu manusia. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, beliau mengatakan, terkadang gangguan jin kepada manusia disebabkan karena syahwat, hawa nafsu dan rasa cintanya yang mendalam kepada orang yang dirasukinya. Sebagaimana yang terjadi pada manusia. Kemudian beliau melanjutkan, bahkan kadang-kadang terjadi pernikahan antara manusia dan jin. Dan dapat pula mereka melahirkan anak. Fenomena ini sudah banyak terjadi. Para ulama pun juga telah berbicara mengenai hal itu. Yang namun jumhur ataupun mayoritas di antara para ulama menganggap makruhnya pernikahan yang terjadi antara manusia dan jin. Terkadang juga gangguan jin terjadi karena kebencian dan balas dendam mereka. Hal ini bisa jadi disebabkan karena sebahagian manusia membenci mereka, atau jin-jin tersebut mengira bahwa manusia sengaja menyakiti mereka dengan menyirami air panas atau membunuh sebahagian dari mereka ataupun berbagai macam aziyah yang ditimpakan kepada mereka oleh sebahagian manusia. Sekalipun manusia tidak mengetahui hal tersebut, fenomena seperti inilah yang banyak terjadi, bahkan lebih banyak lagi. Ada juga jin yang bodoh yang perbuatannya hanya suka menzalimi, berbuat zalim kepada makhluk yang lainnya, sehingga mereka akan membalas perbuatan manusia dengan balasan yang lebih keras dari yang tidak seharusnya diterimanya. Terkadang mereka menyakiti manusia karena ingin bermain-main dengannya atau berbuat jahat kepadanya. Sebagaimana yang terjadi di kalangan manusia. Beliau juga, itu Syekhul Islam melanjutkan ucapannya. Beliau mengatakan jika gangguan jin kepada manusia terjadi karena sebab yang pertama, yaitu karena syahwat, hawa nafsu dan rasa cinta yang mendalam kepada manusia, berarti hal itu merupakan sebuah kekejian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga diharamkan kepada manusia meskipun satu pihak menyukainya. Lalu bagaimana pula kalau salah satu pihak tidak menyukainya? Tentunya hal ini adalah sebuah kekejian dan kezaliman yang nyata. Karena itu, bangsa jin harus diberitahu tentang hal ini, supaya mereka menyadari bahwa hal itu merupakan kekejian yang dilarang dan merupakan permusuhan. Supaya hujjah juga tersampaikan kepada mereka, agar mereka juga tahu bahwa orang itu menghukumi mereka dengan hukum Allah dan Rasulnya yang telah diutusnya kepada dua jenis makhluk ini, yaitu jin dan manusia. Lalu bagaimana jika gangguan terjadi disebabkan oleh yang kedua, yaitu dikarenakan kebencian gangguan tersebut terjadi karena kebencian dan balas dendam mereka. Jika manusia tidak mengetahuinya, hendaklah mereka memberitahu bangsa jin bahwa orang ini sama sekali tidak mengetahuinya. Komunikasi seperti ini bisa terjadi ketika seseorang meruqyah orang yang terkena serangan jin. Ketika jin tersebut mengungkapkan, dia berbicara melalui lisan orang yang dirasukinya, maka apabila dia mengatakan bahwa orang yang dirasukinya tersebut telah melakukan kezaliman kepadanya, maka orang yang yaitu raqi, seorang peruqyah, harus memberitahukan kepadanya bahwasanya manusia tidak mengetahui perkara yang gaib. Mungkin dia melakukannya tanpa sengaja. Orang tersebut tidak sengaja melakukan kezaliman. Maka hukuman tersebut tidak berhak. Ini seseorang harus menjelaskan, memberitahu kepada jin tersebut bahwasanya kezaliman yang dilakukan tanpa sengaja dan tanpa diketahui, karena manusia tidak mengetahui perkara yang gaib, maka tidak boleh baginya untuk membalas hukuman tersebut. Jika orang tersebut melakukan perbuatan itu di rumah atau di daerah kekuasaannya, ini juga demikian. Dikarenakan manusia tidak mengetahui daerah kekuasaan jin ataupun rumah-rumah mereka, karena itu adalah merupakan perkara yang gaib. Maka dia berhak melakukan di situ apa saja yang diperbolehkan untuknya. Bangsa jin tidak berhak tinggal, misalnya dia tinggal di daerah kekuasaan manusia tanpa seizin mereka. Juga diberitahu kepadanya tempat bangsa jin adalah tempat-tempat yang tidak dimiliki oleh manusia, seperti mereka tinggal di tanah-tanah kosong ataupun bangunan-bangunan yang tidak dihuni oleh manusia. Jika jin menzalimi manusia, mereka harus diberitahu hukum Allah dan Rasulnya, serta disampaikan hujjah kepada mereka, dan diperintahkan melakukan kebaikan serta dicegah dari kemungkaran sebagaimana yang diperlakukan kepada manusia. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul kepada mereka. Ketika jin itu berbicara, dia mengatakan bahwa saya dizalimi. Dia telah membunuh keluarga saya atau lain sebagainya, maka disampaikanlah hujjah ini kepada mereka. Juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ma'syaral jinni wal ins," hai segolongan jin dan manusia, "alam ya'tikum rusulun minkum apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri, yaqussuna 'alaikum ayati, yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini. Qalu syahidna ala anfusina," mereka berkata, "kami menjadi saksi atas diri kami sendiri." "Wa gharrathumul hayatud dunya," kehidupan dunia telah menipu mereka. "Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin," dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Dari ayat tersebut kita bisa meringkas bahwa gangguan jin terhadap manusia terjadi karena tiga sebab. Yaitu dari penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Jadi bisa menyimpulkan bahwasanya gangguan jin terhadap manusia terjadi karena tiga sebab. Yang pertama, jika jin itu laki-laki, ia mencintai seorang perempuan di kalangan manusia, atau sebaliknya, jin perempuan mencintai seorang laki-laki di kalangan manusia. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua, manusia menzalimi jin, baik sengaja ataupun tidak. Kemudian yang ketiga, jin berbuat zalim kepada manusia. Sebagaimana sebab yang telah beliau sebutkan, hanya dikarenakan bermain-main ataupun sengaja ingin menyakitinya. Atau karena kemarahan yang meluap kepadanya. Salam. Nanti akan kita sebutkan bagaimana solusi apabila hal-hal tersebut menimpa seseorang. Kemudian, bagaimana jin masuk ke tubuh manusia dan di mana dia tinggal? Beliau menyebutkan jin tidak bisa dilihat, dia seperti angin. Sedangkan tubuh manusia tersusun dari kulit, pori-pori kulit dan lain sebagainya. Tersusun dari berbagai macam anggota tubuh yang bisa diraba, bisa dilihat dengan kasat mata dan lain sebagainya. Memungkinkan sekali jika jin merasuk ke tubuh manusia dari mana saja. Dalil yang mengatakan bahwa jin adalah, yaitu bentuknya seperti angin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa khalaqal janna min marijin min nar. Dia Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dari nyala api. Abdullah bin Abbas mengatakan maksud nyala api di dalam ayat ini adalah jilatan api. Sedangkan jilatan api adalah angin panas yang keluar dari api tersebut. Ketika jin telah berhasil masuk ke dalam tubuh manusia, dia akan langsung menuju otaknya. Dari otak menjadi sentral organ manusia. Maka dari situ jin akan mempengaruhi setiap anggota tubuh manusia. Hasil riset ilmu kedokteran menyatakan bahwa orang-orang yang kesurupan jin mengalami kegoncangan secara menetap pada otak manusia tersebut. Banyak jin yang memberitahukan kepada seorang perukyah bahwa dia bersarang di otak orang yang dirasukinya. Sehingga dari situ kita mungkin pernah menyaksikan bagaimana reaksi ataupun tingkah laku yang terjadi asbab dari kerasukan jin tersebut terhadap manusia yang dirasukinya. Dalam kitab Wiqayatul Insan Minal Jin wa Syaitan, Syekh Wahid bin Abdul Salam, beliau menyebutkan beberapa gejala yang akan muncul apabila jin telah merasuk ke tubuh manusia. Beliau menyebutkan di antaranya, yang pertama, sulit tidur. Seseorang tidak dapat tidur kecuali setelah persendiannya kendornya persendiannya dalam waktu yang cukup lama. Ini yang pertama, gejala yang pertama yang beliau sebutkan. Kemudian yang kedua, gelisah. Tidurnya gelisah. Sering terbangun dari tidurnya di malam hari. Kemudian yang ketiga, kondisinya tertekan dan terhimpit, yaitu bermimpi melihat sesuatu yang membuatnya gundah dan ingin meminta tolong tapi tidak mampu. Kemudian yang keempat, ciri-cirinya beliau sebutkan, mimpi-mimpi yang menyeramkan. Seperti bermimpi melihat binatang di kala tidur. Beliau sebutkan di antara binatang yang dilihatnya, kucing, anjing, singa, unta, ular, musang, dan tikus. Kemudian yang keenam, menggigit dengan gigi taring, dengan gigi taringnya di kala tidur. Gigi taring atau geraham. Kemudian yang ketujuh, tertawa, menangis, atau berteriak pada waktu tidur. Ini di antara ciri-ciri yang beliau sebutkan. Kemudian yang kedelapan, mengaduh di kala tidur. Yang kesembilan, berdiri dan berjalan tanpa sadar dalam keadaan tidur. Ini sering kita jumpai. Kadang seorang berdiri dan dia berjalan tanpa sadar dalam keadaan tidur. Kemudian yang ke-10, bermimpi ketika tidur. Bermimpi ketika tidur kalau dia akan jatuh dari tempat yang tinggi. Kemudian yang ke-11, bermimpi melihat dirinya berada di kuburan atau tempat sampah, ataupun juga dia bermimpi melihat dirinya berada di jalan yang menyeramkan atau mengerikan. Kemudian yang ke-12, bermimpi melihat orang-orang yang aneh, seperti orang-orang yang berpostur sangat pendek atau tinggi, atau orang-orang yang serba hitam. Yang ke-13, bermimpi melihat gambar ataupun lukisan. Ini beberapa gejala yang beliau sebutkan, beberapa gejala di bawah kesadaran seseorang. Kemudian juga beliau sebutkan beberapa gejala saat seseorang itu sadar. Ketika dia terbangun mungkin. Artinya tidak dalam keadaan tidur. Yang pertama gejala tersebut, sakit kepala yang berkelanjutan. Dengan catatan bahwa penyebabnya bukan karena sakit mata, telinga, hidung, gigi, tenggorokan, ataupun sakit perut. Kemudian yang kedua, halangan, yaitu seakan-akan selalu ada penghalang baginya ketika hendak berzikir kepada Allah. Ketika hendak melakukan salat dan berbagai macam ketaatan yang lainnya, ada penghalang baginya, sulit untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Ini terjadi ketika kami dulu di Yaman, ada seorang ikhwah. Dari Eropa, dia mengatakan, karena dia mendapatkan gangguan jin, dia mengatakan sulit. Bahkan untuk membersihkan rumah pun sulit. Untuk membuang sampah yang tergeletak di depan matanya, itu sangat sulit baginya. Ada yang menghalanginya, yaitu syaitan ataupun jin yang ada di tubuhnya. Kemudian yang ketiga, linglung, yakni sudah ma'ruf ini, orang linglung, kebingungan, tidak tahu dia mau berbuat apa. Kemudian yang keempat, lemas dan malas. Makanya kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat ini. Allahumma inni a'udzu bika minal kasal. Ya Allah, saya memohon kepadamu dari sifat kasal, yaitu malas. Apabila ciri-ciri tersebut ini beberapa gejala yang beliau sebutkan ketika seseorang itu sadar. Dia lemas dan bawaannya malas. Kemudian yang kelima, adalah penyakit ayan. atau juga disebutkan dengan kekejangan pada otot-otot tubuhnya. Kemudian yang keenam, penyakit pada salah satu anggota tubuh, sementara dokter tidak mampu lagi mengobatinya. Artinya ketika dicek tidak ada penyakit yang dia derita, akan tetapi dia merasakan adanya penyakit pada tubuhnya. Ini juga gejala dari gangguan jin tersebut yang merasuki tubuhnya. Kemudian beliau menyebutkan tata cara terapi atas gangguan tersebut. Beliau menyebutkan beberapa tahap. Apabila seseorang terkena serangan makhluk jahat tersebut, tahap yang pertama beliau sebutkan adalah menyediakan nuansa kondusif yang benar dan benar, yaitu dengan mengeluarkan gambar-gambar makhluk hidup yang terdapat di dalam rumahnya, agar malaikat mudah memasuki rumah tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu melepaskan segala penghalang atau jimat dari diri orang yang akan diobati dan membakarnya. Kalau dia meruqyah dirinya sendiri, mungkin ada benda-benda yang dia gunakan, maka wajib baginya untuk melepaskan benda-benda tersebut. Kalau dia meruqyah orang lain, maka dia harus menghilangkan benda tersebut sebelum dia melakukan ruqyah. Kemudian yang ketiga, mengosongkan tempat pengobatan dari musik dan lain sebagainya, perkara-perkara yang dilarang ataupun perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat dia sebutkan, mengosongkan tempat dari hal-hal yang melanggar syariat, seperti laki-laki yang memakai emas ataupun laki-laki yang berpakaian sutra, karena emas dan sutra ini haram bagi laki-laki, ataupun perempuan yang tidak memakai jilbab. Kemudian yang kelima, memberikan arahan kepada orang yang akan diruqyah tentang permasalahan bagaimana dia harus memiliki akidah yang benar, menanamkan kepadanya akidah yang benar, dan menanamkan kepadanya agar dia mendalami ilmu agama, agar dia selalu berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, membedakan metode pengobatan raqi, yaitu seorang peruqyah, dengan metode pengobatan tukang sihir dan dukun, yaitu menjelaskan kepadanya, memberikan arahan agar dia tidak berobat kepada tukang sihir dan dukun. Di samping menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran terdapat penawar dan rahmat, sebagaimana yang diberitahukan Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang pelajaran dari Rabb kalian kepada kalian dan penyembuh bagi segala sesuatu yang berada di dalam dada. Wahudan wa rahmatan lil mu'minin, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketujuh, menganalisa keadaan pasien ataupun orang yang akan diruqyah, yaitu dengan bertanya kepadanya beberapa pertanyaan, di antaranya apakah dia bermimpi melihat binatang ataupun lain sebagainya, atau dia bertanya apakah dia bermimpi melihat binatang mengejarnya ataupun melihat makhluk-makhluk yang mengerikan dan lain sebagainya. Kemudian sebelum melakukan pengobatan, dianjurkan bagi peruqyah ataupun orang yang akan diruqyah untuk berwudu. Kemudian yang kesembilan, jika yang diruqyah itu adalah perempuan, misalnya seorang laki-laki, yang diruqyah adalah wanita, jangan langsung dia meruqyahnya tanpa adanya satir, yaitu tanpa adanya sutrah, satir, tanpa adanya hijab. Karena haram bagi laki-laki melihat aurat wanita. Kemudian yang ke-10, tidak diperkenankan mengobati pasien perempuan kecuali disertai mahramnya. Kemudian yang ke-11, tidak diperkenankan masuk ke dalam, seandainya dia mengobati seandainya dia meruqyah seorang wanita, maka tidak boleh masuk laki-laki yang bukan mahramnya ke dalam ruangan tersebut. Kemudian yang ke-12, beliau menyebutkan hendaknya kita selalu memohon kepada Allah, ataupun seorang raqi, seorang peruqyah, memohon kepada Allah Subhanahu wa Taala agar membantu dan menolongnya agar dia bisa mengeluarkan jin tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian yang kedua, yaitu kita akan membacakan ayat-ayat ruqyah. Tahapan yang kedua adalah meruqyahnya. Yang pertama, kita letakkan tangan kita di kepala orang yang sakit. Bagaimana kalau seandainya yang diruqyah adalah wanita, maka tidak boleh baginya untuk meletakkan tangannya. Kalau seandainya yang diruqyah adalah laki-laki ataupun seorang wanita meruqyah wanita, maka dia letakkan tangannya di kepala orang yang sakit tersebut, lalu dia membaca ayat-ayat berikut ini. Dia membacanya di mana? Di telinganya. Yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Kita akan praktekkan, saya akan praktekkan bacaan ruqyah sebagaimana beliau sebutkan dalam kitabnya beliau, yaitu Qayatul Insan minal jin wal syaitan. Mulai dari surat Al-Fatihah, kemudian awal surat Al-Baqarah, kemudian pertengahannya yaitu surah Al-Baqarah ayat 163 sampai 164. Kemudian Al-Baqarah ayat 255 sampai 257. Kemudian surat Ali Imran ayat 18 sampai 19. Kemudian surat Al-A'raf ayat 54 sampai 56. Kemudian surat Al-Mu'minun ayat 115 sampai 118. Kemudian surat As-Saffat ayat 10 sampai 20. Kemudian surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 32. Kemudian surat Ar-Rahman ayat 33 sampai ayat 36. Kemudian surat Al-Hasyr ayat 21 sampai 24. Kemudian surat Al-Jin yaitu ayat pertama sampai 9. Kemudian surat Al-Ikhlas 1 sampai 4. Kemudian surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ayat-ayat Al-Quran di atas merupakan ayat-ayat ruqyah yang berpengaruh terhadap jin, baik mengusir dan mengeluarkannya maupun dengan menarik dan mendatangkannya, yaitu apabila seorang membacanya maka akan ada reaksi bagi orang yang terkena jin. Maksud dari mengusir dan mengeluarkan jin adalah mengusir dari tubuh manusia sebelum dia berbicara dan berdialog. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita dari kejahatannya. Dan maksud dari menarik dan mendatangkan jin adalah menggoncang eksistensi jin dari tubuh manusia hingga memaksanya untuk berbicara atau berdialog dengannya. Kemudian seorang peruqyah harus menyertakan niat dalam hatinya untuk mengeluarkan jin sebagai aplikasi dari sabda Rasulullah SAW, la tatamannaw liqa'al adu, karena syaitan itu merupakan adu. Janganlah kalian berharap berjumpa dengan musuh sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, karena jin itu adalah musuh Inna syaitan lakum adu. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh. Maka jadikanlah dia sebagai musuhmu. Ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwasanya hadis yang menerangkan ayat-ayat ruqyah yang disebutkan di atas adalah hadisnya dhaif. Sementara Al-Quran ini secara umum Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan bahwa syifa sebagai obat penawar, maka tidak disyaratkan harus membacakan ayat-ayat ini ketika melakukan terapi ruqyah. Boleh seseorang membacakan ayat-ayat yang lain, tapi beliau yaitu Syekh Wahid Abdussalam rahimahullah, beliau telah menyebutkan bahwa ayat-ayat tersebut sangat berpengaruh terhadap jin ketika dia merasuki seseorang dan bisa mengusirnya biiznillah, itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah saya akan bacakan ayat-ayat tersebut, mungkin sebahagian fotokopi saya sudah bagikan, bisa agar bisa mengikutinya. Mungkin masih sedikit fotokopinya karena saya tidak sempat. Mungkin bisa nanti dikopi ayat-ayat tersebut dan dibagikan kepada jamaah. Yaitu surat yang pertama, surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس juga ada ayat-ayat yang lain yang bisa dibacakan ketika meruqyah seseorang ataupun meruqyah dirinya sendiri. Di antaranya yaitu dalam surat Yunus ayat 81 sampai 82 bunyinya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihis sihr إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون juga dalam surat Al-A'raf ayat 117 sampai 122 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. Kemudian juga surat Thaha ayat 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى bacaan ayat-ayat tersebut tidak cukup hanya 1, 2 atau 3 kali. Ayat-ayat tersebut diulang-ulang dibacakan berulang-ulang kepada orang yang terkena jin ataupun dia membacanya dengan berulang-ulang dalam meruqyah dirinya sendiri. Jadi reaksi ketika ayat tersebut dibaca berbagai macam. Terkadang jin tersebut datang dengan berteriak dan menggeram, mengancam dan menghardik. Maka menghadapi hal tersebut janganlah kita takut, tetapi kita memukulnya. Ini sebagai pelajaran baginya. Dengan izin Allah dia akan tenang dan diam. Terutama memukul bukan pada tempat-tempat yang memudaratkannya. Misalnya memukul di punggungnya ataupun di kakinya. Dengan demikian insyaallah dia akan tenang dengan izin Allah. Kemudian kita membacakan firman Allah berikut ini kepadanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Kalau seandainya kita mengetahui bahwasanya jin tersebut bukan muslim, maka kita juga membacakan ayat kepadanya, yaitu bacaan ayat-ayat seperti dalam surat Al-Ma'idah, ayat yang menyuruh kepada para ahli kitab agar dia beriman kepada Allah. Seperti dalam surat Al-Ma'idah ayat 72 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Ayat yang sama tadi. Kalau dia mengancam kita menghardik, yuk kita bacakan ayat ini. Kemudian juga kita bacakan ayat dalam surat At-Taubah ayat 30. Seandainya dia bukan muslim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ. Atau juga beliau menyebutkan terkadang jin itu melarikan diri ketika misalnya dia ketika diajak bicara agar dia keluar dari tubuh seseorang yang dirasukinya, kadang-kadang dia bersembunyi, maka beliau mengatakan hendaklah kita membacakan dan mengulang-ulang pada telinga orang yang kesurupan tersebut, yaitu surat Ar-Rahman ayat 33 sampai 36. Yaitu yang bunyinya Ya ma'asyaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Ayat ini dibacakan secara berulang-ulang agar dia mau menampakkan ataupun kembali tidak lagi bersembunyi dari orang yang diruqyah tersebut. Maka dengan demikian akan mudah bagi seorang untuk meruqyahnya kembali sampai jin tersebut hilang dari tubuh orang tersebut, yaitu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk waktu zuhur, insyaallah ada pertanyaan, insyaallah pada zuhur saya akan menjawab dengan izin Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.